Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-177. Bab ma yaqulu idza raja'a wa idza ra'a baldatahu. Bab apa doa yang dibaca ketika pulang kampung atau ketika telah melihat tanah kelahirannya, ya. Fihi hadis Ibnu Umar As-sabiq fi babi takbiril musafir idza su'ida sanaya. Di antara dalilnya adalah hadis Ibnu Umar yang telah lewat dalam bab musafir membaca takbir ketika melewati jalan tanjakan, yaitu hadis yang ke-976. Di situ disebutkan doa ketika pulang dari safar. Nah, ditambah lagi hadis berikutnya yang ke-987. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Anasin radhiyallahu anhu qala aqbalna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hatta idza kunna bi dharil madinah qala ayyibun taibun abidun li rabbina hamidun falam yazal yaqulu dhalik hatta qadimnal madinah. Rawahu Muslim. Dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, kami datang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari safar. Ketika kami sudah berada di tengah-tengah kota Madinah, beliau membaca doa. Ayyibun, taibun, abidun li rabbina hamidun. Kami kembali ke jalanmu ya Allah. Kami bertaubat kepadamu. Kami akan terus beribadah kepadamu. Dan kami akan terus memuji Rabb kami. Nabi terus membaca doa itu sampai benar-benar tiba di Madinah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi di antara doa yang dibaca oleh musafir ketika sudah sampai ke kampungnya, kampung halamannya, gerbang kampung, selamat datang desa ini. Wah. Maka disyariatkan membaca doa ayyibun taibun abidun di rabbina hamidun. Terus dibaca sampai tiba di rumahnya, ya. Nah, kandungan doa ini cukup jelas bahwa ketika kita safar itu banyak peristiwa-peristiwa yang tidak biasa terjadi ketika kita sedang di rumah. Mungkin saat itu kita lalai, mungkin saat itu kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat tanpa sadar. Mungkin saat itu ibadah kita asal-asalan, namanya juga safar, ya kan? Enggak sebagaimana ketika kondisi normal. Maka dengan doa ini kita tegaskan kembali untuk kembali ke jalan Allah, bertaubat kepada Allah, beribadah yang bagus kepada Allah, dan terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Selanjutnya. Bab yang ke-178, bab istihbab ibtida'il qadim bil masjid alladhi fi jiwari wa salatihi fi ra'atain. Bab disunahkan bagi yang datang dari safar untuk menuju ke masjid yang terdekat dengan rumahnya dan sholat 2 rakaat terlebih dahulu sebelum masuk rumah. Yang dekat, tapi kalau masuknya jauh, ya enggak ya. Misalkan rumahnya dekat masjid, maka disunahkan, enggak wajib sholat 2 rakaat. Nah, di masjid itu. Kemudian baru ke rumahnya. Hadis yang ke-988. An Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid faraka'a fi ra'atain. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Ka'ab ibn Malik, semoga Allah meridhoinya, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang dari safar, beliau mulai masuk masjid dulu yang dekat rumahnya, karena memang rumahnya Rasulullah itu nempel ya. Nah, dengan masjid. Maka beliau pun sholat 2 rakaat di masjid itu. Ada sini sepakat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi sunnahnya demikian. Kalau rumah kita itu berdampingan dengan masjid, maka ketika datang dari safar disunahkan sholat 2 rakaat. Nah, baik. Sebelum masuk rumah ya, tapi sunnah, enggak wajib. Hikmahnya ialah agar kedatangan dari safar itu dimulai dengan ibadah. Enggak usah masuk rumah itu sudah enggak kepikiran sholat lagi ya. Nah, capek. Nah, ya paling bersih-bersih, kemudian minum kopi atau teh, nyantai, ya, tidur gitu ya. Nah, tapi kalau ke masjid dulu, nah, ini bisa. Itu kalau rumahnya dekat dengan masjid. Tapi kalau jauh, kemudian menjauh lagi, ya enggak. Ya. Jadi kalau kita mengikuti sunnah Rasul, apa yang dicontohkan Rasul, itu masjidnya benar-benar samping rumah. Kan enggak semuanya ya. Nah, jadi sunnah ini berlaku untuk yang rumahnya berada di samping masjid, fi jiwarihi, samping masjid. Nah, rumahnya 1 kilo dari masjid, enggak usah kemudian mundur ke belakang 1 kilo sebelum masuk rumah atau turun di masjid itu, enggak. Sunnahnya yang di samping rumahnya. Baik, hikmahnya tadi mengawali kedatangan dari safar dengan ibadah. Mudah-mudahan barokah. Bab berikutnya yang ke-179. Bab tahrimi safaril mar'ati wahdaha. Bab haram wanita safar sendirian, yakni tanpa mahram. Hadis yang ke-989. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafir masirata yaumin wa lailatin illa ma'adhi mahramin 'alaiha. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir safar sejauh perjalanan sehari semalam, kecuali disertai dengan mahramnya. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, di sini perlu penjelasan bahwa safar itu jaraknya diperselisihkan. Jadi jarak minimal safar, bukan jarak maksimal. Jarak minimal safar diperselisihkan oleh para ulama. Salah satu pendapat dari ulama menggunakan patokan hadis ini, masiratu yaumin wa lailatin, sehari semalam perjalanan. Di sini pakai transportasi yang ma'ruf di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni unta. Perjalanan unta sehari semalam. Unta itu cepat mana jalannya sama kita? Jalan kaki. Hampir sama. Nah, sehingga para ulama ada yang mengatakan jalan kaki atau naik unta. Bedanya kalau naik unta yang jalan unta. Kalau jalan kaki kita yang jalan, ya. Nah, tapi sama. Di antara ulama masa kini, yaitu Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah, mengatakan perjalanan sehari semalam naik unta atau jalan kaki itu, kalau diukur dengan kilometer, sekitar 80 kilometer. Berdasarkan penelitian, ya, jalan sehari semalam, jalan kaki, naik mobil, itu 80 kilometer. Sehingga sebagian ulama ada yang berpendapat safar itu jika minimal perjalanannya 80 kilometer, walaupun jarak tempuhnya cuma 1 jam. Jadi yang dihitung itu ialah jaraknya, bukan lama perjalanannya. Nah, begitu. Kenapa? Karena transportasi saat itu ialah unta, sehingga sehari semalam. Nah, kalau pakai pesawat 80 km itu berapa menit? Nah, begitu ya. Nah, naik kereta api berapa jam? Naik mobil berapa jam? Nah, gitu. Baik. Namun sebagian berpendapat bahwa dikatakan safar itu apabila dia telah keluar dari perkampungannya. Kampungnya itu ada yang luas, ada yang sedang, ya kan? Nah, kalau memang sudah keluar dari perkampungannya, itu sudah dikatakan minimal safar. Dengan catatan dia niat safar. Begitu. Sehingga kembali kepada urf, kebiasaan masyarakat. Dan kalau pergi ke tempat itu sudah dianggap safar, enggak jalan-jalan biasa, ya. Nah, mau pergi kemana? Nah, itu pertanyaan masyarakat kepada orang yang kelihatannya mau keluar kota, ya kan? Nah, tapi kalau mau kemana? Nah, itu berarti mau belanja kemana? Itu pertanyaan ini biasanya dilihat dari sisi kendaraan yang dibawa, penampilannya juga, ya. Nah, kalau penampilannya kok sepatuan, pakai mobil, mau pergi kemana? Nah, itu berarti safar. Kalau sarungan biasa, ya, kaos biasa gitu, ya, nah, penampilannya kayak belum mandi. Kemana? Gitu. Maksudnya mau cari sarapan di mana? Begitu maksudnya. Ya, nah, itu adat. Baik, para fikir. Sehingga kembali kepada adat. Intinya, dua-duanya bisa dipakai. Kalau memang wilayahnya luas, wong Surabaya kan luas Surabaya. Nah, baru keluar dari Surabaya bisa 80 km muter-muter wina. Tapi wilayahnya sempit. Ini perbatasan Indonesia, Malaysia. Tapi dia di Riau. Ya. Atau di Batam yang perbatasan dengan Singapura begitu. Safar. Beda negara. Ya. Nah. Begitu. Jalan kaki saja ya kan. Sudah keluar dari negaranya ya kan. Nah, ini turis asing sudah. Nah. Musafir. Makanya semakin jauh jarak yang ditempuh maka semakin layak disebut musafir. Maka semakin haram jika wanita tadi pergi tanpa mahram. Tambah jauh perginya tanpa mahram, tambah dosa, tambah besar dosanya. Nah, bagaimana kalau untuk umrah atau haji, ya, pakai badal mahram. Mahram pun badal ya mas. Atau bayar 500 ribu ke travel. Ini gantinya mahram. Di mahram tidak ada harganya. Ya. Nah. Apakah umrahnya sah? Apakah hajinya sah? Sah. Tapi dia berdosa. Haji dan umrahnya tidak barokah. Hanya sah saja. Ya. Nah. Begitu, belum sudah melanggar syariat atau barokah gimana ya, nah. Begitu termasuk urusan dinas ini perempuan kerja tapi kerjanya di luar kota, nah di mobil sendiri, nah nggak boleh, haram. Tambah jauh perjalanan yang dia tempuh tambah besar dosanya. Ya. Nah, apa hikmahnya? Perempuan kalau safar harus didampingi mahram. Laki-laki tidak. Nah, hikmahnya ialah demi kenyamanan dan keamanan wanita tersebut. Karena wanita itu diciptakan oleh Allah dalam kondisi lemah dalam segala hal dan menjadi objek mangsa. Naam. Setan-setan, bangsa jin dan manusia. Sehingga ketika tidak ada mahramnya, maka yang mendampingi itu setan. Naam. Setan menggunakan wanita tadi untuk menjatuhkan laki-laki. Walaupun gak begitu cantik, dibikin setan, dipolis sama setan dari jauh, cantik. Nah, ya. Laki-laki yang termasuk setan itu, nah, setan manusia, nah, itu biasa menjadikan objek atau korban, ya, kejahatan. Walaupun mahram juga menjamin, tetapi setidaknya ada perlindungan, ya. Nah, adapun syarat mahram safar ini anak sudah tamyiz, ya. Semakin tamyiz, semakin besar, semakin dewasa, semakin layak jadi mahram safar. Kalau bayi belum. Ini mahram saya, anak saya kan. Ya, tapi fungsinya mahram itu untuk melindungi. Bayi itu gak bisa melindungi diri sendiri, apalagi melindungi orang lain. Ya, jadi sudah balik atau sudah tamyiz. Nah, kadang telat baliknya ya. Begitu. Tapi tamyiz bisa membedakan hal-hal yang secara umum berbeda. Gitu ya. Bisa bedakan ini enak, ini enggak enak. Bisa bedakan ini baik atau tidak yang sifatnya umum ya. Nah, lam tamyiz. Baik. Kalau yang mengalami keterlambatan berpikir agak begitu ya. Nah, ini enggak bisa jadi mahram safar. Atau anak yang gila enggak jadi mahram safar. Karena dia enggak bisa menjaga dirinya sendiri apalagi menjaga orang lain. Walaupun itu adalah mahram secara nasab. Demikian. Barakallahu fikum. Dan mahram bagi wanita yang paling kuat ialah suami. Ya. Nah. Walaupun bapaknya juga mahram, anaknya juga mahram, saudara laki-lakinya juga mahram, keponakannya laki-laki juga mahram, tapi kalau yang mendampingi suami, nah ini lebih kuat kemahramannya. Kayak suami ada yang izin berjihad fisabilillah. Nah, tapi istrinya mau haji, enggak ada mahramnya. Maka Nabi pun melarang dia untuk ikut gabung jihad fisabilillah, suruh pulang ya, mendampingi istrinya haji sebagai mahram. Sebagaimana dalam riwayat berikutnya yang ke-990 wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yakhluwanna rajulun bi mar'atin illa wa ma'adhu mahram wa la tusafiru al-mar'a ila ma'adhi mahram. Faqala lahu rajul ya Rasulullah inna mar'ati kharajat hajatan wa inni uqtutibtu fi ghazwati qada wa qada. Qala intalik fa hujja ma'amratik. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, janganlah sekali-kali laki-laki berduaan dengan wanita kecuali wanita tadi disertai dengan mahramnya. Dan jangan pula wanita safar kecuali didampingi mahramnya. Maka ada seorang laki-laki yang bertanya, wahai Rasulullah, sungguh istriku berencana keluar untuk ibadah haji, sedangkan aku sudah tercatat ikut gabung dalam perang ini dan itu. Maka Rasulullah bersabda, pulanglah kamu, hajilah kamu bersama istrimu. Nah, hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari wa Muslim. Kalau untuk haji saja, harus ada mahramnya. Apalagi kalau cuma sekedar jalan-jalan, wisata, piknik, maka lebih harus ada mahramnya. Ya, Ini bukan pengekangan, bukan pembatasan, bukan kedoliman, tapi itu perlindungan secara total untuk wanita. Nah, betapa banyak ya wanita-wanita yang menjadi korban kejahatan karena pergi tanpa mahram. Nah, begitu. Apakah Anda, wahai para wanita, menunggu jadi korban selanjutnya baru sadar? Apakah Anda merasa bisa melawan laki-laki, seton-seton manusia yang terus menjadikan Anda sebagai objek korban kejahatan? Apakah Anda merasa perkasa? Gitu ya. Baik, sabarlah sampai ada mahram yang mendampingi Anda ketika safar. Bagaimana kalau tidak safar? Misalkan mau masak, ternyata kurang bawang putih sama bawang merah. Suaminya sedang kerja. Boleh gak keluar rumah kemudian beli di warung depan rumahnya? Ya boleh. Itu gak safar namanya ya. Nah, kalau minta temani anaknya, bagus. Nah, ayo temani Umi beli bawang putih, bawang merah. Ya, siap gitu ya. Lebih bagus. Tapi kalau seandainya enggak ada, ya enggak apa-apa. Bukan safar ya. Yang dilarang itu safar tanpa mahram. Berarti kalau bukan safar, enggak wajib tanpa mahram. Tapi kalau didampingi, dikawal suaminya, ya, kemanapun diantar, wah benar-benar suami setia, pujaan para wanita. Gitu. Siapakah dia? Insya Allah Anda semuanya. Nah, ya jadilah suami setia, ya karena suami setia saat ini itu langka. Setianya hanya malam pertama saja, malam pertama saja. Habis itu kemudian tidak setia, ya. Nah, kau sudah tidak seperti yang dulu. Nah, iya betul, ya. Nah. Terus apa? Ya sudah. Cuma tanya saja. Kalau suami itu peka, insya Allah akan sadar. Waktu dulu itu kemana-mana. Ya. Tak antar. Sekarang kok. Mas, belajar sendiri. Sana. Sibuk. Itu. Aku kok berubah ya. Nah. Kenapa ya? Ditanya sendiri, ya. Nah, ya bisa menjawab, ya kita sendiri, Pak Fik. Bosan, nah ini. Wah, ini, laki-laki itu mudah bosan. Nah, tambah lama, tambah bosan. Bosan sama siapa? Sama istrinya, ya. Nah, pengennya yang baru terus. Nah, ini. Nanti kalau dapat yang baru, agak lama dikit juga bosan. Cari yang baru lagi. Lama dikit bosan lagi gitu ya. Nah, namanya laki-laki umumnya seperti itu. Nuruti kemauannya sendiri. Empat istrinya. Tapi bosan semua ya. Nah. Ketika empat-empatnya minta khulu semua rame-rame, udah baru sadar dia. Nah, aku ditinggal empat istri sekaligus. Nah, tapi nggak apa-apa ya, sudah nggak masalah. Khulunya tak terima, itu masih banyak yang suka sama aku gitu. Ya kalau benar suka, nah kalau empat-empatnya ini ngasih bocoran, jangan sama dia. Kami korban. Gak laku ya. Kamu akan hidup sendiri sepatang kara ya. Kesepian ya. Bosan juga ya. Nah, semati oh saja. Nah, wong hidup bosan. Nah, barfiku. Ya ini jangan seperti itu. Walaupun bosan ya kembalilah memperbarui hubungan yang baik dengan istri ya. Nah, supaya tetap ya seperti malam pertama, seperti pengantin baru gitu ya. Bagaimana caranya? Itu merubah suasana-suasana ya supaya tidak bosan. Demikian. Nah, ini untuk menghindari agar istri tidak nekat keluar rumah sendiri bersama gengnya. Suamiku safar bareng teman-temannya, aku juga bisa safar bareng teman-temanku ya. Oh, itu mau kemana? Ayo sama teman-teman mau jalan-jalan ya ke Jawa Barat. Gitu. Oh iya, yang lama ya. Gitu. Nah, ternyata istrinya ini janjian sama teman-temannya perempuan. Mau kemana kamu? Ya, aku mau ke Jawa Tengah. Gitu ya. Nah, sudah. Apakah itu terjadi? Ya terjadi. Apakah itu fakta? Fakta. Jadi wanita sekarang itu karena gak pernah ditemani suami, gak pernah dikawal suami, akhirnya berani pergi sendiri, langsung latihan kursus nyupir mobil, kursus nah, cari duit sendiri online. Nah, ngurus SIM sendiri, banyak itu antrian di satlantas. Nah, perempuan-perempuan muda ya, nah, ngurus SIM untuk apa? Biar bisa safar sendiri karena suaminya sumpah sibuk. Begitu nanti suaminya safar sendiri kosong ya kan, nah, nampung banyak perempuan. Istrinya safar sendiri pakai mobil kosong, nampung banyak laki-laki gitu ya, bubar rumah tangganya. Nah, gara-gara ini ya, makanya jadilah suami yang setia supaya istrinya tidak nekat safar tanpa mahram. Jangan hitung-hitungan. Kalau umrah berdua Ustaz 60 juta. Padahal saya sudah berkali-kali umrah. Ustaz, istri saya sendirian lah. Hemat 30 juta. Nah, pikirannya itu cuma hemat-hemat saja. Nah. Jadi kalau memang istrinya belum umrah, ya dampingi umrah. Kamu punya duit apa tidak? Punya. Intalik. Ya. Mak impratik pergi bersama istri ya, walaupun harus keluar uang 30 juta untuk mendampinginya. Nah, barakallahu. Dengan demikian selesai kitab tentang masalah safar dan musafir. Nah, adapun kitab berikutnya tentang kitab fadhail, itu keutamaan amalan-amalan tertentu. Diawali dengan keutamaan membaca Al-Quran. Baik. Kita langsung masuk. Nih kalau lihat kitab, berarti sudah ganti kitab. Ya. Nah. Karena hadis yang kita baca sudah hampir mencapai 1000. Ya. Masya Allah. Kita enggak terasa ya sudah mau mencapai 1000 hadis. Nah, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah kitabul fadhail. Kitab tentang keutamaan amalan-amalan tertentu. Bab yang ke-180, babu fadli qiraatil Qur'an. Bab keutamaan membaca Al-Quran. Hadis angka 991. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an bi ashabihi. Rawahu Muslim. Dari Abu Umamah radhiyallahu taala an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bacalah Al-Qur'an. Sungguh Al-Qur'an itu pada hari kiamat akan datang sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Insyaallah ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran. Baru membaca. Nah, berarti nanti pada hari kiamat, Al-Quran itu akan Allah jelmakan menjadi sesuatu yang bisa berbicara. Membela orang-orang yang membacanya. Memberi syafaat. Yang saat itu, kita benar-benar sangat butuh dengan syafaat. Syafaat itu bisa jadi kita divonis masuk neraka batal. Enggak pakai masuk neraka. Bisa jadi derajat kita dinaikkan. Yang asalnya di bawah menjadi lebih tinggi lagi. Yang mana kalau lebih tinggi derajatnya, tambah istimewa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semuanya adalah dengan sebab syafaat. Ya, syafaat itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cara yang paling mudah, hein, baca apa ini? Al-Qur'an. Nah, dalam riwayat yang lain nanti disebutkan bahwasanya derajat yang akan didapatkan oleh orang yang membaca Al-Quran itu tergantung sampai juz berapa dia baca. Semakin banyak yang dibaca, semakin tinggi derajatnya. Nah, kalau bacanya dalam seumur hidup cuma satu juz, terus gak baca Quran lagi, ya rendah ya. Nah, tapi kalau satu hari satu juz terus naik, terus Allah wafatkan kita dalam keadaan punya kebiasaan seperti itu membaca Al-Quran, maka ayat yang terakhir, juz yang terakhir yang kita baca itulah derajat kita. Ya, nah, sehingga kita harus semangat baca Quran itu. Gak cuma nyuruh anak-anak kita, ya. Kita ramekan rumah kita dengan suara-suara bacaan Al-Quran. Nah, yang keras bacanya, jangan ditatap saja. Baca itu ada gerakan bibir, bukan gerakan mata, bukan kedipan mata. Itu bukan baca itu namanya, ya. Nah, ada gerakan bibir, ya, bersuara, sunahnya seperti itu, sehingga dalam rumah itu terdengar abinya baca Quran, masya Allah. Di tempat yang lain uminya baca Quran, tempat yang lain anaknya baca Quran, masya Allah, ya. Nah, itu adalah ciri khas keluarga muslim ahlul Quran, ya. Ini yang barokah rumahnya. Mudah-mudahan mereka-mereka ini dapat syafaat pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Baik, untuk hadis-hadis berikutnya akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab. Minta nasihat. Janda diberi hadiah umrah. Dia punya anak laki-laki tapi tidak mampu menyertai uminya sebagai mahram. Bagaimana mengambil keputusan tersebut? Ya sudah, gak usah diambil hadiahnya, ya, umrah itu wajib bagi yang gak mampu. Termasuk kemampuan adalah mahram bagi wanita. Kalau gak ada mahram, berarti belum dikatakan mampu. Sia-sia, mas. Makanya usahakan ada mahramnya, ya. Bagaimana caranya? Kalau gak, sudah lepas saja dia itu. Semoga Allah Ta'ala mengganti yang lebih baik, yakni dapat hadiah haji dengan mahram. Nah, ya, begitu. Membaca Al-Quran cuma maksimal 10 ayat. Selain itu waktunya untuk baca ajaran din. Apakah masih bisa mendapat syafaat? Naam. Masya Allah. 10 ayat. Sudah lumayan. Daripada gak sama sekali ya. Kalau rutin itu yang tidak. Ya. Madawama wa inqallah. Yang konsisten, rutin, walaupun sedikit itu lebih baik. Daripada sekali duduk baca 5 juz habis itu sampai mati gak pernah baca Quran lagi. Nah, pernah baca 5 juz di awal hidupnya. Lebih bagus tiap hari 10 ayat, tapi terus ya, rutin. Nah, wallahu ta'ala bisawab. Antum kok gak nulis afal saat sudah isyak. Ada toleran Pak dia. Alhamdulillah. Biasanya tegas untuk ya. Nah. Sebelum paham sunnah, tempat tinggal saya masih jauh, kalau pulang kampung gak ada mahramnya. Sekarang tahu sunnah. Ya kalau tinggal tanpa mahram tapi gak safar kemana-mana yuk gak masalah ya. Nah, tapi kalau gak ada mahram kemudian keluyuran kemana-mana, wah ini ya bermasalah ya. Nah, jadi kalau gak ada mahram jangan kemana-mana ya, yang radiusnya safar ya. Kalau yang tidak sampai safar gak apa-apa. Barakallahu fikum. Semoga Anda segera punya mahram ya. Nah, jangan-jangan janda atau yang memang belum dapat pendampingnya, semoga Allah memberi kemudahan pendamping hidup yang setia. Nah. Bolehkah wanita mengurus SIM agar bisa mengendarai mobil ketika safar? Tapi safarnya sama mahram. Ya, nah. Ya kalau memang mengharuskan demikian, ya, dan memang darurat, ya enggak masalah. Tapi yang lebih bagus itu ya mahramnya tadi itu yang suruh belajar mobil ya, resim ya. Nah, anaknya ya. Tapi begitu ini. Jadi enggak usah gimana-gimana ya. Kalau bisa mahramnya tadi yang suruh resim. Tapi kalau mahramnya itu adalah yang belum memenuhi syarat mengurus SIM padahal dia butuh kemana-mana, nah, darurat selagi aman hukum asalnya boleh, enggak sunnah ya. Nah, lebih baik ditinggalkan. Tapi kalau memang terpaksa ya karena darurat tadi, kalau anaknya atau mahramnya tadi sudah memenuhi syarat mengurus SIM, segera mengurus SIM ya supaya bisa mengendarai mobil dan Anda duduk tenang sampingnya. Bolehkah wanita pergi bersama teman-temannya sesama wanita tanpa mahram tapi tidak dalam jarak safar? Ya enggak apa-apa, tapi jangan lama-lama ya. Nah, misalkan berkunjung ke rumah teman yang sedang melahirkan anak ya. Nah, saya bareng-bareng gitu ya. Tapi bukan radio safar. Enggak masalah. Ya. Tapi jangan lama-lama ya. Taib. Kalau lama-lama kebablasan 5 menit kunjung ke rumah teman yang sedang punya anak 5 jam yaitu nongkrong sama teman-temannya bakar-bakar ikan, Nah, tapi lupa masak. Si suami sama anaknya kelaparan di rumah. Nah, ya gitu. Nah, sudah senang sama teman-temannya itu biasanya lupa anak dan suami. Demikian pula suami, kalau sudah senang sama temannya, biasanya lupa sama istri dan anaknya, ya. Maka saatan-saatan fakat, ya, sesaat-saat saja, ya, jangan berlebihan. Khawatir kebablasan. Wallahu ta'ala bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.